Pengakuan dirimu agar ku tak ragu menanti. Sabarlah kau sabar, jangan kau ragukan, hatiku berdebar untukmu. Apakah kau telah mendapat menuduhku dengan kata-kata pedih? Ku ingin buktinya, tiada bimbang dan ragu, tulus suci harapanku padamu. Menuduhku dengan kata-kata pedih. Marilah hei kasih, kita bina bersama demi cinta kita nan abadi. Oh kasih.